guys, beraksi lagi nih. Mau nyanyi lagu apa? Manda, Titi, dan Debbie? Aisyah istri Rasulullah. Oke, mantap boleh buat ya. Oke. Apa Didi? Hei, wah, pas banget abis lagunya ya. Lagu putus. Iya. Yeah.